إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد tema rekuah kita masuk di bab zikril malaikati alaihi salam wal iman bihim, bab penyebutan tentang malaikat alaihi salam dan wajibnya beriman terhadap mereka. Iman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Ini rukun yang kedua. Sebagaimana dikatakan, laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Bukanlah kebaikan itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi yang dinamakan kebaikan orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir dan malaikat dan kitab serta para nabi. Juga ayat lain di surat Al-Baqarah 285, amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian pula kaum mukminin beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Taala. Semua beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya. Dan kita tidak membedakan salah satu di antara para rasul tersebut. Semua beriman. Kemudian dalam hadis Jibril disebutkan dengan jelas ketika Rasulullah ditanya fa'akhbirni 'anil iman, Rasul alaihi wasallam menjawab al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Iman, kita beriman kepada Allah, para malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir, dan kita beriman kepada takdir. Ini semua diantara dalil wajibnya beriman kepada malaikat dan menunjukkan bahwa iman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman yang 6. Okay. Kemudian malaikat. Malaikat adalah bentuk jamak dari kata malakun. Dibangun, kasihan. Jangan tidur. Kita bicara iman waktu tidur. Ya. Nah. Ya. Malaikat adalah bentuk jamak dari kata malakun. Kata malakun itu aslinya malakun. Hamzahnya dirani, karena berani. Sehingga jadi malakun. Ya. Malakun itu aslinya adalah al-uluka. Ya, uluka yang artinya adalah risalah. Kerasulan. Karena malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian hubungan kita manusia dengan malaikat itu banyak sekali, erat sekali. Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim di Miftah dari Sa'adah. Wah, kita ini tidak lepas dari malaikat. Secara bahasa, malaikat tadi yang sudah kita terangkan. Asal kata bentuk jamak dari malakun, malakun dari malaku, malaku itu asal dari al-muluka yang maknanya tak ada besar. Adapun secara istilah, malaikat adalah alam gaib. Alam gaib. Allah ciptakan dia dari cahaya. Kemudian Allah berikan kepada malaikat kekuatan dan ketaatan yang sempurna. Jumlah mereka sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Ta'ala. Nah, ini definisi malaikat. Alam gaib diciptakan dari cahaya, diberikan kepadanya ketaatan dan kekuatan yang sempurna. Jumlah mereka banyak. Sehingga tidak ada malaikat itu maksiat, tidak ada. Sebab ketaatannya sempurna dan dia punya kekuatan. Bisa jadi kan orang itu dia mau taat tapi dia gak punya kekuatan, atau dia punya kekuatan tapi gak mau taat. Nah, ya. Maka karena malaikat adalah alam gaib, maka pembahasan pembicaraan tentang malaikat itu harus berdasarkan dalil. Karena alam gaib itu hanya bisa dipahami melalui berita-berita para nabi. Akal tidak akan bisa menjangkau. Nah, maka di sini keistimewaan, perbedaan antara orang yang beriman terhadap perkara yang gaib dan yang tidak. Orang-orang rasionalis, ya, mereka tidak akan mau percaya kecuali apa yang dilihatnya, apa yang disaksikan. Baik, ini tentang definisi malaikat. Kemudian beliau rahimahullah membawakan sekian banyak ayat. Ayat yang pertama Al-Baqarah 177 itu dalil tadi kan bahwa beriman kepada malaikat merupakan salah satu dari rukun iman. Dan dibawakan surat Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah sampai mati. Maka akan turun kepada mereka malaikat, rombongan demi rombongan. Malaikat itu mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Bergembiralah kamu dengan surga yang dulu kalian dijanjikan oleh Allah atasnya. Ya, ini diantara tugas malaikat. Ada sebagian malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menghibur kaum mukminin yang akan menghadapi kematian. Ya. Jadi orang mukmin ketika mau mati turun malaikat rombongan demi rombongan. Malaikat yang berwajah putih duduk sejauh mata memandang dari orang mukmin yang mau mati. Mereka duduk membawa kain kafan dari surga, pewangian dari surga, menunggu kedatangan malaikat maut yang akan mencabut roh hamba mukmin ini. Sambil menunggu, maka para malaikat ini menghibur, Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, bergembiralah kamu dengan surga yang kamu telah dijanjikan. Subhanallah. Karena siapapun ketika dia pindah tempat, itu mesti mengalami juga ketakutan dan kesedihan. Ayo, gak percaya? Silakan. Mungkin ada yang mau dimutasi ke Irian sana. Siapa mesti diangkat sebagai pengedar di Irian ini, gimana kira-kira? Seneng atau sedih? Waduh, harus berpisah dengan kawan-kawanku, berpisah dengan keluargaku. Juga ada rasa takut, nanti di sana kayak apa, di sana kayak apa kan? Wah, apalagi ini ya, misalnya. Sudah, tidak usah jauh-jauh aja, aku dimutasi dari Solo ke Jogja. Beda. Itu pun mesti mengalami apa? Kesedihan, mengalami ketakutan. Maka seorang yang mau meninggal juga demikian. Dia akan berpindah dari negeri dunia ke negeri akhirat. Pasti dia ketakutan. Ya apa nanti di sana kayak apa? Sebab belum pernah kita ke sana. Ya baru ini sekali-sekali nanti. Sudah gitu yang sudah ke sana enggak pernah banyak menceritakan keadaan. Ya kan? Yang sudah mati kan enggak apa-apa. Ngeri kondisi. Ya. Jadi misalnya seperti kita tadi, ayo berangkat ke Irian. Kapan? Sekarang berangkat. Tidak ya. Ada persiapan, tidak ada persiapan, berangkat. Ngeri kan? Nanti gimana, nanti gimana, nanti gimana. Ya kalau sekarang, ayo berangkat kemana? Ke akhirat, ya apa? Wah, belum siap, tidak bisa. Siap tidak siap harus berangkat sekarang. Maka orang-orang yang beriman sampai detik-detik akhir hayatnya tetap beriman kepada Allah, malaikat datang mengatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan sedih, kamu jangan takut. Bergembiralah kamu di surga. Bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Nahnu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah penolong-penolongmu di dunia dan di akhirat. Maka seorang mukmin mati dalam keadaan tersenyum dia, dalam keadaan enak. Tetapi nanti ketika orang kafir mau mati, sama turun malaikat. Malaikat yang berwarna hitam wajah, membawa hanut semacam jaring begitu dari neraka. Sama menunggu. Dia duduk sejauh mata memandang dari calon mayit ini, menunggu kedatangan malaikat maut. Maka biasa orang kafir kalau mati teriak-teriak. Kenapa? Ketakutan dia melihat malaikat berwarna hitam. Dan yang melihat ini hanya orang yang mau mati, yang menunggu dan menunggu. Ini diantara malaikat. Kemudian di surat An-Nisa 172, la yastankifal masihu ay yakuna 'abdan lillah wal malaikatul muqarrabu. Al-Masih, yaitu Isa alaihissalam, tidak merasa enggan, tidak enggan untuk menjadi hamba Allah Taala. Demikian pula malaikat al-muqarrabun itu tidak merasa enggan untuk menjadi hamba Allah Taala. Merupakan kedudukan yang sangat mulia menjadi hamba bagi Allah Taala. Jadi berarti ada penetapan malaikat al-muqarrabun. Malaikat itu ada jenis-jenisnya. Malaikat muqarrabun ini malaikat yang dekat dengan Allah. Ya, posisinya dia di atas arsy, dekat dengan Allah. Al-karabiyus. Nanti akan beda dua-duanya tentang malaikat. Jadi malaikat muqarrabun tidak enggan, tidak gengsi untuk menjadi hamba bagi Allah Taala. Padahal ini nanti luar biasa. Fisiknya besar. Antum tahu Israfil, salah satu yang memikul arsy. Kakinya itu tembus sampai ke bumi ketujuh. Kakinya itu tembus sampai ke bumi ketujuh. Bumi yang baru. Kepalanya tembus sampai ke langit ketujuh. Itu tingginya Israfil. Tapi ternyata semuanya apa? Tidak enggan untuk menjadi hamba Allah Taala. Semuanya tunduk, bangga menjadi hamba Allah. Terlebih kemarin alhamdulillah kita sudah mengenal Allah Taala melalui sebagian nama dan sifat Allah. Mestinya kita bangga punya sesembahan, punya Tuhan yang masya Allah sempurna sifat-sifatnya. Kenapa yang kita cinci? Tunduk kepada yang terhormat itu adalah terhormat. Ini merupakan kehinaan kalau kita tunduk kepada sesuatu yang dohim. Gitu? Ya, takut sama sapi, takut sama kambing, kerendahan. Nah kalau kita takut kepada yang maha perkasa, yang urusannya cuma antara huruf kaf dan nun saja. Urusan Allah itu cuma antara kaf dan nun. Kun, hayakun, ya kan? Bangga kita punya menjadi bawahan dia, tunggu sama-sama. Nah, kemudian surat Al-Anbiya 19:20, walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadati wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wal nahara wa yaqtulun. Hanya milik Allah semua yang ada di langit-langit dan di bumi, dan yang ada di sisi Allah siapa? Yang ada di sisi Allah itu para malaikat. Mereka tidak menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah. Mereka juga tidak merasa letih beribadah kepada Allah. Bertasbih siang malam tidak berhenti. Ini lagi, karena malaikat diberi kekuatan yang sempurna. Coba kita tasbih berapa kali? 100 kali udah sesek dada kita. Capek. Pesan juga ya kan? Ini sih. Malaikat bertasbih siang malam tidak berhenti sama sekali. Dan juga tidak merasa letih. Kekuatan yang dahsyat dimiliki oleh malaikat sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan yang luar biasa, pertama mereka tidak menyombong dengan diri dari beribadah kepada tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pembelajaran bagi kita. Terus kita ya. Coba. Apa yang kita andalkan? Fisik kita, kekuatan kita jauh dibandingkan malaikat. Ya. Malaikat itu takut tunduk pada Allah. Tidak sombong ketika diperintah beribadah kepada Allah, tidak sombong. Ya. Nah, kita ini kok malah berani. Nah. Nanti kita akan baca Jibril dari sana. Tahu Jibril? Ketika mengangkat perkampungan kaum Lut. Benar kaum Lut? Itu ada 7 kota, 400.000 penduduk, beserta bangunan dan apa yang lainnya diangkat oleh Jibril ke langit. Itu hanya menggunakan ujung sayap. Jibril mengangkat perkampungan kaum Lut itu dengan apa? Ujung. Tapi Jibril tidak ada deh sombong kepada Allah. Quran Allah Ta'ala juga mengatakan jahilin malaikat rusulan uli asmihatin masna wa sulaka wa rubah. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan. Utusan antara dia dengan manusia, dengan makhluk. Allah menciptakan malaikat, ada yang memiliki 1 sayap, 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap. Wa yazidu fi khalqi ma syaa. Dan Allah menambah penciptaan sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi di sini malaikat itu punya bentuk fisik. Punya bentuk fisik. Jadi ini bantahan pada orang-orang filsafat yang mengatakan bahwa malaikat itu adalah potensi kebaikan. Malaikat adalah potensi kebaikan yang ada pada setiap makhluk. Terbantahkan dengan ayat ini. Malaikat punya bentuk fisik. Ini pemiliki saya. Dan kita tidak usah pusing-pusing ya tadi. Karena malaikat itu alam gaib, maka pembicaraannya harus berdasarkan dalil. Selesai. Dalil bilang apa, itu yang kita percaya. Selesai. Kita tidak usah bingung. Malaikat punya 1 sayap, ya apa ya? Akal kita enggak tembus ke sana. Iya kan? Akal kita enggak tembus. Sayapnya 1 itu gimana? Gitu. Ya. Coba apa yang terbayang dalam benak kita? Malaikat punya 1 sayap. Kalau 2 makbul ya kan, oh bisa diterima 2. Emang biasanya sayap itu 2 yang ada dalam pandangan kita. Allah menciptakan malaikat punya 3 sayap. Sisi-sisi nanti di posisinya. Sudah kita tidak perlu mikir seperti itu, karena memang akal kita tidak bisa menjangkau. Sudah dikatakan malaikat punya 1 sayap, 2 sayap, 3 sayap, sudah kita iman. Sami'na wa amanna. Belum lagi dikatakan Jibril punya 600 sayap. Sudah sami'na wa amanna. Selesai. Ngapain musim-musim? Kita tidak perlu membahas sayapnya Jibril posisinya di mana. Ya, terus pokoknya Jibril punya 601. Kita tuh kadang-kadang aneh kok, sama Quran gak percaya, sama hadis gak percaya, tapi sama istilah yang dibuat orang percaya. Binatang berkaki seribu, percaya gak? Gitu? Ada tak binatang berkaki seribu, aku gak pernah percaya. Gak pernah ya. Gitu? Coba, aku berkatakan pedagang kaki lima, rupiah apa? Aku gak pernah protes. Terima, ya wes lah. Gitu loh. Padahal gak tahu loh. Iya, sikilnya lima bi, kita gak paham. Ya, kakinya seribu gimana, kita gak paham. Tapi kita percaya aja. Nah ini Quran mengabarkan. Karena perkara gaib, mas. Perkara gaib itu sudah kita ngikuti aja. Quran katakan demikian, itu sudah. Samitna wa amanna. Allah gak pernah salah. Gitu loh. Kemudian Allah katakan alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu, yang memikul arsh, itu maksudnya malaikat. Malaikat yang memikul arsh dan yang berada di sekitar arsh. Jadi malaikat mukarrabun, malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Ta'ala, mereka bertasbih, mensucikan Allah, memuji Allah, beriman kepada Allah. Dan yang lebih hebat lagi, malaikat pemikul arsy, malaikat yang dekat dengan Allah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Kesempatan. Kalau ingin mendapatkan istighfar dari malaikat, ayo diperbaiki iman kita, dikoreksi. Apakah kita tuh mukmin betul atau enggak? Apakah kita mukmin bila malaikat dan seterusnya itu? Karena maaf ya, banyak orang mengaku beriman, ada mukmin bila, tapi dia nggak ngerti apa yang harus diimani. Hah? Ana mu'min bil-yaumil akhir. Apa yang harus diimani supaya kita masuk kategori orang yang beriman kepada hari akhir? Tidak ngerti. Sehingga seperti ini ya. Maaf-maaf, tidak termasuk orang yang beriman pada hari akhir. Hanya sekedar apa? Pengakuan. Nah, ya, maka untuk mendapatkan keutamaan ini, ya kita harus apa? Beriman dengan iman yang benar. Maka di sini kenapa kita pilih buku ini? Usul iman, dalil-dalil iman, supaya iman kita tuh benar. Karena iman itu kaitannya dengan ilmu. Semakin ngerti, semakin dia percaya, makin yakin. Karena disini kita butuh dalil. Ya. Jadi mereka yang memikul arus ini makhluk yang besar. Ya. Kita tahu arus itu makhluk yang besar. Perbandingannya kemarin yang sering kita sampaikan, langit yang tujuh dibanding kursi itu seperti tujuh keping dinar yang diletakkan di atas tameng. Langit itu seperti kepingan mata uang, kursi adalah apa? Tamengnya. Kursi dibanding ars seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Oke, itu besar itu. Tetapi yang memikul ars pada hari ini empat malaikat. Ya, empat malaikat. Bayangin. Berarti ini yang memikul ars, malaikat yang gede-gede dan kekuatannya dahsyat. Empat. Nanti pada yang memiliki amat menjadi delapan. Wa yahmilu arsya rabbika yawma idzin tsamaniyah. dunia. Kemudian kita masuk di hadis yang ke-52 ya, buku saya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hulikatil malaikatu min nurin wa hulikal jannu min marijin min nar wa hulikal adam wa hulika adamu mimma wusifa lahu. Rawi Muslim. Malaikat diciptakan dari cahaya. Jin diciptakan dari api, dijulak api. Adam diciptakan dari apa yang kalian disifati dengan itu. Itu maksudnya dari tanah. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang apa? Asal penciptaan malaikat, jin dan manusia. Ya. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Ini menunjukkan kemampuan Allah yang sempurna. Allah mampu menciptakan segala sesuatu dari apapun. Tidak ada satupun yang melemahkan Allah Ta'ala. Maka dari asal penciptaan ini iblis menyombongkan diri. Dia menganggap bahwa dirinya lebih baik daripada Adam. Dia menganggap api itu lebih baik daripada tanah. Ini adalah apa? Kias yang fasid. Perbandingan yang rusak. Coba. Api itu membakar, menghancurkan. Ya. Nah. Sedangkan tanah itu dingin. Menumbuhkan tanaman, pepohonan, dan banyak manfaat dari keberadaan tanah. Maka kalau kita mau kembali kepada asal penciptaan, maka tanah itu lebih baik daripada api. Sehingga Adam itu lebih baik daripada iblis. Cuman karena ada kesombongan, gengsi, iblis menolak untuk bersujud kepada Adam atas perintah Allah Ta'ala. Ya. Nah, perhatikan. Jadi penyakit yang paling berbahaya ya, yaitu kesombongan. Merasa hebat. Ya. Nah. Baik. Jadi intinya kaitannya dengan pembahasan kita berkaitan dengan malaikat, hadis tadi menjelaskan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Kemudian wa sabata fi ba'di ahaditsil mi'raj anna sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-baitul ma'mur alladhi wa fis sama'i sabi'ah wa qila fis sadisah bimanzilatil ka'bati fil ard wa huwa bikhiyalil ka'bati hurmatuhu fis sama' ka hurmatil ka'bati fil ard wa idza wa yadkhuluhu kullu yawmin 70 alf malakin thumma la ya'uduna ilai akhir ma'alihi. Disebutkan dalam sebagian hadis-hadis yang menceritakan tentang mi'raj. Ya, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa diangkat, ditampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Baitul Mahmud. yang berada di apa? Langit ketujuh. Baitul Ma'mur yang ada di langit ke ketujuh. Atau ada yang mengatakan di langit ke-6. Baitul Ma'mur itu kedudukannya seperti Ka'bah di bumi. Ya, sama dengan Ka'bah. Ya. Kemuliaan Baitul Ma'mur di langit itu sama dengan kemuliaan Ka'bah yang ada di bumi. Maka ketika ditampakkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Baitul Ma'mur, ternyata apa? Masuk ke dalam Baitul Ma'mur setiap harinya itu 70 ribu malaikat. Setiap hari masuk ke dalamnya 70 ribu. Ketika malaikat keluar dari Baitul Ma'mur, tidak pernah kembali lagi ke situ selamanya. Ya. Mereka yang masuk dan keluar tidak akan pernah kembali lagi ke Baitul Ma'mur selamanya. Padahal setiap hari ada 70 ribu. Ya, ini berarti jumlah malaikat itu banyak. Ya. Maka dalam hal ini menunjukkan tentang apa? Jumlah malaikat yang sangat sangat banyak. Karena setiap harinya 70 ribu orang, 70 ribu malaikat masuk di Baitul Ma'mur. Dan itu ganti-ganti. Beda dengan di sejak hari ini. Jamannya berapa? 50. Uangnya berapa? Iya kan? Tidak ganti-ganti kan gitu. Tapi kalau Baitul Ma'mur setiap hari berapa? 70 ribu malaikat. Setiap hari ganti malaikatnya. Ini menurut jumlah malaikat sangat. Nah, kalau yang kedua, hadis ini menunjukkan ibadahnya para malaikat. Ya, di mana Allah Taala menjadikan untuk para malaikat itu rumah di langit, yang kedudukannya sama dengan Ka'bah yang ada di bumi. Nah. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fis sama'i qadamin illa alaihi malakun sajidun aw malakun qa'imun fadhalika qawlu ta'ala wa inna lanahnu as-saffun wa inna lanahnu al-musabbihun. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tempat di langit seluas telapak kaki. Ya. Seluas telapak kaki kecuali ada padanya satu malaikat yang sujud, satu malaikat yang berdiri. Kalau seluas masjid Dajjal itu kira-kira muat berapa malaikat? Sudah banyak kan? Seluas masjid Dajjal ini. Kenapa? Tidak ada tempat seluas satu telapak. Itu bagi aja. Tak tegel ini muat berapa telapak kaki? Tiga ya? Tiga atau empat? Itu mas, syukur mas. Nah, empat. Jadi tinggal ngitung aja tegelnya berapa. Sak pegel ke depan. Disumpahnya kena di mana. Nah padahal langit yang luasnya itu tidak diketahui. Ini pokoknya luas sekali. Tidak ada satu tempat di langit seluas satu telapak kaki kecuali ada satu malaikat yang sujud, ada satu malaikat yang berdiri beribadah kepada Allah. Dan inilah makna dari firman Allah, sesungguhnya kami adalah shafun, berjajar, dan kami adalah yang bertasbih. Maka kita diperintah untuk apa? Kita diperintah untuk apa? Membuat shaf dalam sholat seperti shafnya malaikat. Jadi mepet, rapat mata kaki dengan mata kaki. Bahkan di riwayat yang awal kita baca dulu apa? Tidak ada satu tempat di langit seluas apa? Arba asabi, empat jari, kecuali ada satu malaikat. Nah, makanya menurut malaikat itu banyak, langit itu penuh dengan malaikat. Sehingga di riwayat yang dulu kita baca, at-tafis sama, langit itu mengeluarkan suara, suara seperti mau ambrol. Ya, seperti suara kendaraan yang kelebihan beban. Itu apa? Karena ternyata apa? Banyak sekali jumlah malaikat yang ada. Luar biasa. Kemudian warawa Tabrani wa Anjabir Ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fis samai mawdi'u qadamin wala shibrin wala kaffin illa wa fihi malakun qa'imun aw malakun sajidun aw malakun rafi'un fa idza kana yawmul qiyamati qalu jami'an subhana ma abadnaka haqqa ibadati illa anna la musyrik bika syai'a. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam al-Kabir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah bersabda, tidak ada tempat di langit seluas satu telapak kaki atau satu jengkal atau satu telapak tangan kecuali ada padanya malaikat yang berdiri, ada malaikat yang sujud, ada malaikat yang rukuk. Nah, maka sekali lagi hadis ini apa menunjukkan jumlah malaikat yang sangat banyak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Taala. Ya, memang rumusnya sih gampang rumusnya kan, untuk mengetahui jumlah malaikat ya luas langit dibagi satu telapak tangan kan itu rumusnya. Cuma soalnya luas langit tidak diketahui. Dan langit ada tujuh. Wah, jumlah malaikat banyak. Tapi tidak ada isu-isu kudeta kepada Allah Taala. Ya kan? Tidak ada perlawanan kepada Allah Taala. Jumlah mereka banyak. Kekuatannya luar biasa. Fisiknya gede luar biasa. Tapi tidak ada untuk berani kepada Allah Taala. Juga menunjukkan bagaimana ibadah malaikat itu. Ada malaikat yang berdiri, ada malaikat yang sujud, ada malaikat yang rukuk. Subhanallah, luar biasa. Subbihuna al-laila wa al-nahara wa la yafturun. Ya kan? tidak berhenti bertasbih. Hah? Juga tidak letih. Dan nanti pada yaumul kiamah, perhatikan, nanti pada yaumul kiamah malaikat semua mengatakan, Maha suci yang Maha suci Engkau ya Allah, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benar peribadatan. Cuman kami tidak menyekutukan Engkau dengan sesuatu. Malaikat yang ibadahnya seperti itu, siang malam tidak berhenti dan terus dalam kondisi semangat kesungguhan dalam ibadah, kan tidak ada kesepian. Beda dengan kita misalnya sholat tarawih, awalnya semangat, ya nanti rekat ketujuh gimana? Beda nggak dengan rekat pertama? Hah? Beda, kenapa? Kalau rekat pertama, wah berdirinya masih tegak, mantep, ya kan? Rekat ketujuh itu, kalau dia lepas di belakang ada tiang ya, terus dah. Nah, ya kan? Ini malaikat enggak seperti itu. Dia beribadah, terus beribadah, dan ibadahnya itu terus dalam keadaan semangat, bersungguh-sungguh dan tidak ada masalah. Itu pun nanti yaumul kiamah semua malaikat mengatakan, Subhanak ma'abadnaka haqqa ibadat. Maha suci Engkau ya Allah, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benar peribadatan. Belum. Cuma kami tidak menyebutkan Engkau ya Allah dengan sesuatu. Itu malaikat. Maka di sini kata Salih Fauzan, hafizahullah, alal insani alla yaqtarra bi amali mahman katura. Wajib bagi setiap orang untuk tidak tertipu dengan amal yang sudah dikerjakan, meskipun dia sudah beramal sedemikian banyak. Kenapa? Lihat malaikat tadi. Lihat ibadahnya malaikat tadi. Kita melihat. Perhatikan ibadah yang dilakukan oleh malaikat. Mereka tidak berhenti terus beribadah kepada Allah. Tetapi pada akhirnya mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benar beribadah. Sedangkan kita ini larinya tidak sesuai, Bapak. Ya kan? Sholat itu istirahatnya lama. Tasbih ya mungkin 100 kali istirahatnya 1 jam. Ya kan? Malah itu tidak pernah berhenti. Itu pun melakukan pengakuan, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benar beribadah. Kenapa? Karena memang hak Allah itu sangat besar. Allah, coba banding antara amal ketaatan yang kita lakukan untuk Allah dengan nikmat Allah yang kita terima. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira bisa dihitung enggak? Amalan kita itu bisa dibandingkan enggak? Wallahi enggak. Tidak, setitik pun tidak. Maka amal yang kita kerjakan kalau mau dibandingkan dengan nikmat Allah, tidak ada bandingannya. Sebanyak apapun amal yang kita kerjakan itu sangat-sangat sedikit, ya, dibanding nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang, maaf, kita ini menganggap nikmat itu kalau bentuknya duit. Gitu. Kadang kalau selain hidup itu dianggap bukan nikmat. Kesehatan, kesempatan, ilmu itu tidak dianggap nikmat. Maka tidak ada satupun dari kalangan makhluk yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar beribadatan, karena memang hak Allah itu sangat besar. Sehingga Rasul sendiri pun mengatakan begini, subhanak la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Maksud sungguh ya Allah, aku tidak bisa. Ya. Tidak bisa memuji engkau dengan sebenar-benar puji. Ya, maka ini adalah pengakuan bahwa apa yang dilakukan oleh makhluk meskipun besar, meskipun banyak, tidak akan bisa menyamai hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi faedahnya apa? Jangan tertipu dengan amal yang kita lakukan. Jangan merasa hebat dengan apa yang sudah kita kerjakan. Illa anna lam nusyrik bika syai'a, cuman kami tidak menyekutukan engkau dengan sesuatu. Ini menjelaskan bahwa seseorang yang selamat dari kesyirikan itu berarti dia telah selamat dari bahaya yang sangat besar. Orang yang selamat dari kesyirikan, sungguh dia telah selamat dari bahaya yang sangat besar. Cuma masalahnya, kita gak mungkin bisa selamat dari sesuatu kalau kita tidak mengenal sesuatu. Maka di sini dia juga, kita tidak mungkin bisa selamat dari kesyirikan kalau kita tidak paham apa itu kesyirikan. Nah, maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di mukaddimah beliau di Al-Qawaidul Arba, beliau katakan, maka kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah ma'rifatul syirk, mengenal kesyirikan. Supaya apa? Supaya terlepas dari jerat-jerat kesyirikan. Karena kesyirikan ini perkara yang sangat berbahaya, menggugurkan amalan. Ya kan? Dosa yang tidak diampuni kalau dia tidak bertaubat. Kalau mati kekal di neraka waliyadzu billah. Dan yang lain. Maka kewajiban pertama itu mengenal. Sebab orang kalau tidak tahu itu pasti mengerjakan. Ya, sebagaimana ungkapan seorang benar, araftu syar la li syar walakin tawaqqihi. Ya, man lam ya'rif syarra 'adul khair yaqa 'alaihi. Aku mengenal kejelekan bukan untuk aku kerjakan, tetapi untuk menjaga diri. Orang yang tidak mengenal kejelekan dari kebaikan, dia pasti terjatuh dalam kejelekan itu. Orang tidak kenal syirik pasti terjatuh dalam perbuatan syirik. Ya mending kalau ngerti, dia kan tobat. Nah kalau nggak ngerti, atau bahkan pun salah paham, hakikatnya syirik dianggapnya ibadah. Nah kalian, ya dari ucapan tadi kita harus takut, takut dari kesyirikan. Ya, Lihat para malaikat bersyukur, ya kan? Bersyukur kepada Allah Taala karena Allah telah menyelamatkan mereka dari kesyirikan. Maka sekali lagi selamat dari kesyirikan, nikmat-nikmat yang sangat besar. Sedangkan untuk bisa selamat dari kesyirikan ini, itu tidak mudah. Tidak. Apalagi syirik dalam al-iradah wal niyah, syirik dalam al niyah dan keinginan, syirik dalam maksud dan tujuan. Kata Al-Qayyim, hadza kal-bahri la sahila lah. Syirik dalam masalah niat dan tujuan itu seperti laut yang tidak berpantai. Oke, mau selamat dari mana? Wong enggak ada pantainya juga. Kalau misalnya kita tahu ya, Laut Jawa. Kita kecemplung di Laut Jawa, masih mending ketimbang kecemplung di Laut Selatan. Samudra apa? Samudra India. Oh, ini kecemplung. Tidak mungkin kan gitu. Luas sekali. Ya. Syirik dalam masalah niat dan tujuan itu seperti itu. Tidak ada apa-apa. Jika tanya kain, kalau menyentuh sedikit sekali orang yang bisa selamat dari maka di kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat dua bab di sendirinya, bab riya, bab riya. Itu orang beramal memperlihatkan amalan untuk mendapatkan ujian dari orang lain. Ternyata bab riya ini masih lebih ringan daripada bab berikut. Nah, irada dunia di amal di akhir. Orang menginginkan dunia dengan amalan akhir. Kalau riya kan hanya sekedar ingin pujian. Kalau ini lebih dari itu. Ingin harta, ingin kedudukan, ingin jabatan, kekuasaan. Terus pokoknya dunia-dunia semua lagi. Lebih berapa? Maka kita harus berdoa kepada Allah, meminta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa an a'lam astaghfiruka lima la a'lam. Banyak-banyak doa itu di waktu mustajab. Ngeri, ngeri. Maka Hasan al-Basri, Hasan al-Basri mengingatkan kita, kalau kamu mau melakukan sesuatu, tanya hatimu. Tanya hatimu. Yang mendorong kamu untuk beramal itu Allah atau selain Allah? Kalau selain Allah, berhenti. Jangan terusin. Berhenti, perbaiki. Selalu lurus, baru jalan. Maka kata Ibnu Qayyim, semua amalan yang tidak dimaksudkan untuk mendapat wajah Allah, tidak dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, maka itu adalah bentuk syirik dalam niat dan keinginan. Nah, selamat dari kesyirikan itu anugerah yang sangat-sangat luar biasa.